Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Al-Ma'idah ayat 58, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Lebih jauh lagi, pada ayat 57 telah disebutkan, jangan jadikan orang yang memperolok-olokkan agama dan mempermainkannya sebagai pemimpin. Cirinya itu bagaimana? Apabila diajak untuk sholat, mereka menjadikan sholat itu buah ejekan dan permainan. Nah, ini suatu hal yang tidak mengenakkan ini Ustaz Fajri. Iya. Ini sebenarnya bukan sholat saja. Simbol-simbol agama dijadikan bahan ejekan. Di antaranya yang paling sering kita temukan dalam simbol itu adalah sholat, karena sholat sering dilakukan sehari 5 kali. Oleh itu dikatakan jangan jadikan mereka sebagai teman. Di antaranya apa? Kalau sudah agama diperolokkan, seperti di sini adalah simbol agama, berarti mereka itu sebenarnya telah tidak beragama atau disebut sebelumnya dengan kaum munafik. Di sisi lain disebutkan oleh ayat suci Al-Qur'an ini, zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Kenapa memperolok-olok ini terkait dengan akal? Dan berarti mereka tidak berakal karena orang yang memperolok-olok ini sebenarnya telah mati rasa. Dia tidak memiliki akal yang sehat. Bahwa sebenarnya dalam sholat itu terdapat banyak kali keuntungan. Jadi ketika dia mengolok-olok keuntungan, berarti dirinya telah mengambil kerugian. Orang yang akalnya sehat itu tidak mau rugi. Tidak saja rugi di dunia, tetapi juga rugi di akhirat. Maka di sini sangat menarik ayat 58 ini tutup. Orang yang memperolok-olok agama dan mempermainkan agama sebenarnya tidak berotak. Nah, bagaimana menurut Ustaz Fajrul? Iya. Kalau di dalam tafsir yang lain, ketika Allah berfirman bi annahum la qaumun la ya'qilun, mereka itu berada pada derajat yang mana akal mereka itu tidak ada sama sekali. Atau mereka itu berada pada derajat yang buruk dan dari segala keburukan. Begitu. Makanya dikatakan bi annahum qaumun la ya'qilun. Artinya mereka itu kalau bisa diartikan bukan benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal, akhirnya kadang-kadang diartikan juga terjemahan ini memang mereka tak berotak. Artinya tidak ada akalnya, tidak ada otaknya, pemikirannya sama sekali. Karena apa? Karena telah menjadikan sholat itu sebagai barang permainan buah atau buah ejekan mereka. Iya. Kembali ke permasalahan akal. Akal itu di sini berasal dari bahasa Arab. La ya'qilun. Akal. Kemudian menjadi bagian dari bahasa Indonesia, akal pikiran, budi akal, akal budi, kan kayak gitu. Akal yang bahasa Arab ini artinya disebut yaqulul ba'ir, yaitu apa? Tali kekang unta. Jadi akal itu sebenarnya bagaikan tali kekang unta. Atau kalau misalnya kita mendengar orang yang baru pulang haji nih sebentar lagi Ustaz Fajrul, yang sudah beberapa kloter sudah mendahuluinya, itu ada ikol. Kalau dia beli surban, surban itu diikat supaya tidak jatuh kena angin kencang, disebut dengan ikol, yang mengikat surban itu di atas kepala. Jadi akal yaitu tali kekang yang mengekang nafsu. Orang dikatakan berakal ketika dia sudah bisa meredam hawa nafsunya. Jadi akal pikiran itu bukan berarti membuat dia bebas berpikir. Tidak. Dia malah banyak terikat dengan kebebasan yang telah dia pikirkan itu. Maka orang yang paling berakal itu adalah orang yang paling toleransi. Tidak mau mengolok-ngolok agama, dan tidak mau mempermainkan agama apapun. Ya. Karena apa? Karena masalahnya agama itu keyakinan. Maka suatu hal yang menarik, Islam mengajarkan kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Aku tidak akan mengolok-ngolok agamamu dan mempermainkan agamamu, dan aku juga tidak ingin agamaku dipermainkan dan diolok-olok. Ini merupakan bukti toleransi yang begitu besar. Karena apa? Karena semua orang berdasarkan keyakinannya. Kalau kita perolok agama kita, itu suatu hal yang sangat nista. Agama kita diolok orang lain seharusnya marah, kok kita mau memperolok agama kita? Nah, ini suatu hal yang perlu tanya-tanya besar. Gak mungkin ada seorang itu mau menjelekkan keluarganya. Tetapi kalau misalnya dia sudah memperjelekkan keluarganya sendiri, berarti itu sudah ada suatu yang salah di dalam dirinya. Maka suatu hal yang cocok disebut itu sudah tak berotak lagi. Yeah. La ya'qilun. Karena apa? Karena orang akan menjaga kesucian diri dan keluarganya. Yeah. Keluarga yang paling dekat dan keluarga yang paling jauh, atau seagama, seiman, dan sekeyakinan. Yeah. Makanya kalau kita kembali lagi tadi kepada akal uqal gitu, mm-hmm. Kalau alat yang tutup kepala itu mengikat itu apa namanya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia egal namanya. Egal ya, dari bahasa Arab juga itu. Sebetulnya kan dari bahasa Arab juga itu kan. Egal. Karena di Arab Saudi qob itu menjadi g, yeah. Menjadi egal, egal. Kan gitu. Lama-lama di Indonesia kan menjadi kata egal. Egal. Artinya apa? Artinya ini secara keseluruhan yang seperti saat Aritin menjelaskan tadi itu adalah untuk mengikat kita dalam keadaan kita itu beriman terus agar kita terlepas dari kesesatan. Iya. Ah, itu ya. Maksudnya itu tadi secara garis besarnya kan begitu. Ya, contoh lebih real lagi tentang bagaimana mempermainkan sholat tadi. Ketika ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata orang-orang yang tidak senang itu apa katanya? Ini suara keledai, ini lagi meringih katanya. Sebagaimana tafsir Syaikh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Itu kan tentu saja penghinaan agama. Orang memanggil azan baik-baik, mengajak kita untuk apa? Menuju kepada hayya 'alal falah, menuju kepada kebahagiaan, dibilang orang keledai merintih. Nah, itu kan adalah bukti-bukti penghinaan agama. Memang bukan itu saja, Ustaz. Kalau orang yang jahat itu melihat orang yang beriman itu selalu ada perasaan itu tidak senang. Maka dengan perasaan tidak senang itulah dia akan keluar kata-kata yang tidak pantas. Maka bahasanya di dalam Al-Qur'an itu adalah huzwa wa la'iba, kan gitu. Sebagai barang permainan, buah ejekan saja, kan gitu. Sama seperti kilas sejarah pada masa lalu itu, pada masa Rasulullah sebelum hijrah itu azan belum ada. Tapi ketika setelah hijrah Rasulullah, azan itu sudah dikumandangkan. Makanya begitu pertama dikumandangkan, orang-orang munafik ini berseru dengan hal-hal yang berkata yang tidak pantas. Iya. Nah, gitu. Makanya pokoknya bukan hal itu saja. Yang tidak azan pun kadang-kadang mereka sangat memperolok. Bukan hanya itu saja sebetulnya. Seperti contoh yang lain, zakat pun diperolok. Ya kan? Istilahnya, kalaulah Nabi Muhammad ini beserta Tuhannya kaya, kok ngemis-ngemis minta zakat? Kata orang Yahudi, ya kan? Ya dublohi maglulah. Tangan Allah sudah terbelenggu sehingga dia tidak bisa membantu Nabi Muhammad sehingga dia harus mengut-mengut zakat, katanya. Gulat aidihim. Sebenarnya tangan Yahudi lah yang terbelenggu. Nah, itulah dia. Jadi kita menemukan orang-orang yang mengelolok-elolok agama dan mempermainkan agama ini disebutkan qaumun la ya'qilun, kata Syaikh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Kalaulah dia berpikir dampak positif dari agama yang di dunia ini, yang kita tahu hidupnya sementara, buatlah 100 tahun, kalaupun itu sudah umurnya paling panjang, itu kan sangat sementara dibandingkan dengan azab yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Atau kebalikannya, ketika dia bersusah payah di dunia ini dengan melaksanakan syariat, toh dia akan menikmati kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat. Jadi kalau orang berpikir jernih, sholat itu bukanlah seharusnya diperolok dan dipermainkan, tetapi merupakan suatu hal yang diperlukan dalam kehidupan ini, baik untuk suasana dunia apalagi di akhirat kelak. Jadi orang yang berakal itu pasti cinta dengan sholat. Orang yang berakal pasti cinta dengan agamanya. Orang yang berakal itu pasti tidak akan mempermainkan agama dan memperolok-oloknya. Iya. Ini memang faktor yang mendorong akal untuk memilih kesesatan ini disebabkan oleh faktor hawa nafsu. Iya. Gitu. Hawa nafsu inilah yang menjadikan diri seseorang itu memilih jalan-jalan yang sesat. Iya. Makanya ini ayat 58 ini kenapa Allah memerintahkan kepada kita sebetulnya sholat? Karena sholat inilah yang akan membatasi sikap dan perilaku orang-orang yang membentengi apa huzwa walaiba tersebut. Iya. Jadi dengan sholat tadi hawa nafsu bisa teredam. Iya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang yang sholat itu tidak akan memperolok dan mempermainkan agama. Iya. Dan orang yang tidak sholat berarti paling suka mempermainkan agama dan memperolok-oloknya. Iya. Tapi iya. Ada pertanyaan Bu ini, Ustaz. Iya. Dia sudah sholat, Ustaz, tapi tanha anil fahsya'i wal munkarnya belum juga, Ustaz. Gimana itu, iya, Ustaz, katanya? Karena mungkin dia belum menggunakan akal pikirannya tadi. Iya. Masih qaumun la ya'qilun juga. Atau jangan-jangan termasuk ayat ini, Ustaz. Iya. Huzwa'la'iba. Atau dia sholat secara simbolis saja. Simbolis saja. Orang rukuk, dia rukuk. Orang sujud, dia sujud. Dia baca fatihah. Tapi dia tidak memahami bahwa dalam fatihah itu ada kasih sayang. Iya. Kalau misalnya dia berkasih sayang dengan sesama yang lain, tentu saja dia tidak akan ya'muruna bil munkar wa yanha anil khair, tentu saja dia tidak akan melakukan kebalikannya. Nah, itulah dia mungkin kalau ada yang sholat tapi juga masih melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Sebetulnya juga ayat ini, Ustaz, adalah untuk melegalitaskan azan. Artinya azan itu bukan hal yang dibolehkan melalui sunnah saja, tapi Al-Qur'an juga. Kan di sini kan ada bilang wa idza nadaitum ila sholati. Nadaitum itu adalah azan, itu adalah kata-kata apa? An-nida, seruan, panggilan, kan begitu. Jadi atas dasar ayat ini juga lah azan itu ditetapkan, bukan melalui sunnah saja. Kadang-kadang kalau hadis saja kalau enggak ada ininya, Ustaz, orang misal masih berkira. Iya, karena hadis itu ahad katanya. Ahad, ya. Katanya. Kalau Al-Qur'an ini mutawatir. Mutawatir. Iya. Jadi di sini suatu hal yang menarik bahwa wa idza nadaitum ila sholati, apabila kamu diseru, berarti wa idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah juga ada. Jadi banyak panggilan-panggilan azan itu merupakan bukti bahwa panggilan sholat itu merupakan bukti bahwa azan itu ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Iya, menarik sekali, Ustaz Fajrul. Memang banyak hal yang perlu kita kaji di sini. Pertama, ketika ada kata-kata wa idza, gitu kan? Wa idza, sesuatu hal yang sudah pasti itu, Ustaz. Kalau seandainya sudah ada ajakan apa panggilan itu, maka kita harus sholat, gitu. Kalau tidak, ini juga bisa nanti kita akan masuk kepada golongan huzwa walaiba. Iya. Artinya orang-orang yang selalu nanti sajalah sholat, nanti sajalah. Kadang-kadang timbul rasa meremehkan, nggak usah sholat pun nggak apa-apa dalam hati, misalnya. Tapi yang terjadi begitu karena disebabkan oleh perasaan kita selalu mengatakan nanti aja sholat, nanti sholat. Makanya Allah mengatakan, oh, kalau kita sudah termasuk golongan ini, susah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jadi maksudnya begini, Ustaz Fajrul. Yang sholat di akhir waktu pun masih sah sholatnya. Masih sah sholat. Yang menjadi huzwa walaiba paling paling dahsyat ini, yaitu apabila sudah ada panggilan azan dan sudah sampai masuk kepada azan selanjutnya, dia tidak sholat-sholat. Dia tahu sholat itu wajib, tetapi dia tidak melakukan sholat. Dia melupa-lupakan sholat, sehingga sholat itu menjadi suatu hal yang asing bagi dirinya. Inilah sudah menjadikan olok-olok dan permainan dalam hal yang lebih sederhana lagi mungkin. Yeah. Tapi walaupun tetap kita mengatakan bahwa mempermainkan agama ini dengan dengan mengejek-ngejek tadi, tetap mengejek-ngejek. Maksudnya yang saya bilang tadi itu jangan sampai sikap perilaku kita terbawa ke sana. Terbawa ke sana, disebabkan oleh kita melambatkan akan menjadi sebuah kelalaian bagi kita. Kelalaian kan bagi begitu. Kita, ya. Para pendengar RRI dimuliakan Allah, ayat 58 ini menjadi renungan bagi kita bahwa sholat itu tidak layak untuk dipermainkan. Toh akhirnya kita juga harus sholat. Kenapa kok harus menunda-nunda waktu? Sekarang dengan nanti tetap juga sholat, ya kan, Ustaz Fajrul? Lebih bagus kita sholat sekarang daripada nanti. Sholat di awal waktu itu adalah lebih baik. Ayul a'mali afdol as-sholatu ala waktiha, kata Nabi. Pekerjaan apa yang paling baik? Sholat di awal waktu. Kalaulah misal kita mempermainkan agama, itu suatu hal yang sangat merendahkan harkat dan martabat kita. karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini zalika biannahum qaumun la yaqilun, itu karena mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.